Oke, sekali lagi ya. Lagi selalu mau ketawa. Lagi begitu endingnya, kayak masih menyanyi. Oke, satu kali lagi. Dilupa jalan. Oke, jalannya. Lino. Lino umroh lepa-lepa pada batu. sob. Jelas dia. Ini merah. Ayo Den, kita nyambil lah. Hehehe.